السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada Bapak Kapolda Bengkulu atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Danrem atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kapolres Kota Bengkulu yang kami hormati, kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang mewakili yang kami hormati, dan kepada aparatur pemerintah daerah Kota Bengkulu yang tidak kami sebutkan, yang seluruhnya kami hormati. Demikian juga kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, para tokoh agama yang kami muliakan dan kami muliakan, kami hormati, Asy-Syaikh Ali Hudzaifi hafizahullahu taala, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Rijal hafizahullahu taala, dan kepada para tamu undangan, para ikhwah, para akhwat yang seluruhnya kami cintai dan hormati lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk saya dan kita ucapkan melainkan memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang sangat agung adalah hudur Syekhina Ali Hudzaifi hafizahullahu ta'ala fi hadhil mantiqah, di tempat kita ini pada kesempatan pagi menginjak siang ini, untuk menyampaikan petuah nasaih al-ilm, taujihat, nasaih dan bimbingan kepada kita semua, kepada kaum muslimin dan muslimat di dalam menjalani kehidupan yang fana ini, baik muamalah kita terhadap Allah Azza wa Jal, maupun interaksi kita terhadap sesamanya dan muamalah kita terhadap penguasa, maka insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala dalam muhadarah ini yang berjudul Membongkar Akar Terorisme atau Radikalisme. Kita angkat tema ini karena fenomena yang ada di negara-negara Islam khususnya dan negara-negara seluruh dunia pada umumnya telah terjadi berbagai macam peristiwa dan insiden. Para khawarij, irhabiyun, teroris yang mengatasnamakan Islam dengan dalih jihad fisabilillah telah membuat onar dan buruk wajah al-Islam dan kaum muslimin, sehingga orang-orang kufar antipati dan fobi terhadap Islam, dan kaum muslim pun satu dengan yang lainnya saling mencurigai, bahkan yang berpenampilan sama pun dipukul rata, dia adalah teroris. Menurut mereka teroris adalah ini dan ini. Maka dengan mahadharah yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala akan memberikan pencerahan, bimbingan siapa sesungguhnya teroris yang tulen dan siapa-siapa yang memerangi mereka. Kami sebagai ketua panitia daurah ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun Bengkulu ini berterima kasih dan jazahullah khairan terhadap Ustaz Tukman yang telah memberikan konfirmasi, memberikan dukungan dan bantuan sehingga hadirnya Syekh ke tempat kita ini. Demikian juga kepada para ikhwah tim khusus yang mengupayakan datangnya Syekh ke Bengkulu ini, dan juga terkhusus kepada Syekh dan Al-Ustaz Muhammad Rijal, kami mengucapkan jazahumullahu khairan. Dan juga terhadap takmir masjid ini, kami sangat berterima kasih kepada takmir masjid At-Taqwa ini. Demikian juga kepada Polres dan juga Polda yang telah memberikan rekomendasi terhadap acara yang kita selenggarakan ini. Dan kami juga berupaya untuk menemui Bapak Kapolda, kiranya memberikan kata sambutan dalam acara ini. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, demikian kenyataannya. Dan beliau hanya mengutus wakil, dan kami akan berikan waktu untuk memberikan sepatah dua kata patah kata. Namun beliau, Bapak Nangci, tidak bersedia nampaknya. Semoga untuk berikutnya bersedia memberikan kata sambutan. Kami sangat berterima kasih sekali tatkala penguasa mendukung acara dakwah salafiyah ilmiah ini, karena ini dalam rangka upaya ta'awun alal birri wa taqwa dengan penguasa kita di dalam menangani terorisme, pemahaman terorisme dan radikalisme. Dan ini upaya yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajmain, baik secara persuasif yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi khawarij sehingga sebagian mereka taubat dari pemahamannya. Dan inilah yang kita upayakan. Syekh Ali hafizahullahu ta'ala akan menjelaskan permasalahan terorisme ini. Semoga orang-orang yang berpemahaman radikal, berpemahaman keras dan hulu dalam permasalahan sikap terhadap penguasa dan kaum muslimin akan terobati dengan adanya tebar ilmu ini. Dan adapun berkaitan dengan sikap sinan al-quwah, asy-syaukah adalah dimiliki oleh penguasa. Kita serahkan kepada penguasa untuk menangani para khawarij yang jelas-jelas telah memakan korban dari sebagian kaum muslimin. Dan ini pula telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah memerangi para khawarij Quraisy pada kekhilafahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala para ulama dan umara bersatu padu saling ta'awun dalam permasalahan ini, wa insyaallah master yang sangat menakutkan sekali ini bagi seluruh umat manusia akan terobati, atau minimalnya meminimalisir dari banyaknya arus atau derasnya arus radikalisme dan terorisme ini di seluruh dunia. Maka hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajma'in, tidak berpanjang lebar kami menyampaikan mukadimah pada kesempatan siang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu untuk Syekhuna Ali Hudzaifi hafizahullahu ta'ala dan Ustaz akhuna al-Ustaz al-Fadil Muhammad Rijal hafizahullahu ta'ala sebagai mutarjimnya, dan kepada para hadirin dan hadirat untuk benar-benar mengikhlaskan hatinya lillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah telah berkahi langkah-langkah kita, amal perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat amal perbuatan kita sebagai amal yang salih dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Demikian dari kami sebagai ketua panitia daurah ilmiah yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.